Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله إخواني أعزني الله وإياكم pertama-tama kita panjatkan senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita. Banyak sekali kalau kita mau menyebutkan nikmat itu, di antaranya yang zahir yang nampak pada saat ini yaitu alhamdulillah ini pada sore ini kita bisa melaksanakan yang sudah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu melaksanakan program apa itu madrasah diniyah. Saya kalau apa ingat madis itu ingatnya madin, majalah dinding. Jadi begini, madrasah diniyah, ya, madrasah diniyah al-ikhlas yang ini kita rencanakan membahas pelajaran agama mulai dari akidahnya, kemudian fikihnya, kemudian tafsirnya, hadisnya, akhlaknya, dan juga mungkin nanti ada sedikit bahasa Arab, sorof. Dan dulu sebenarnya ada rencana tahsin, tetapi ya qadarullah, kita nanti lihat dulu ya. Dan ini alhamdulillah kita adalah hari pertama mulai dari silsilah pembelajaran dalam program ini. Dan saya sebagai pengampu yaitu pelajaran hadis, insyaallah akan menyampaikan dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang ini sebagaimana telah kita sampaikan dulu. Saya harapkan ini menjadi bekal bagi kita untuk diri kita sendiri pertama kali, dan juga untuk berdakwah baik lingkup keluarga kita atau lebih lebar dari itu. Karena ini termasuk hadis-hadis yang kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam mukadimah yang nanti kita akan dapatkan, dia termasuk hadis-hadis yang sangat penting mengumpulkan usul din, yaitu pokok-pokok dalam agama ini. Yang tentu saja ini merupakan perkara yang wajib untuk kita ketahui. Sebelum kita mulai membaca satu persatu hadis Arba'in Nawawiyah, di sini kita ingin menyampaikan sedikit tentang mukaddimah pendahuluan, yaitu tentang pentingnya as-sunnah atau hadis dalam Islam, dan penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu masih membutuhkan as-sunnah. Bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa berdiri tanpa adanya sunnah. Ini saya petikkan penjelasan ini dari ceramah yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pada tahun 1392. Ini sekarang tahun berapa? 1437. Berarti 37 tambah 8 tahun, berapa ini? 45. Ya, 45 tahun yang lalu ini disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sebuah ceramahnya di kota Doha, ya. Ibu kotanya kota Doha, benar? Doha, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Doha. Ibu kotanya kota Doha di bulan Ramadan yang diberkahi. Ini beliau menyampaikan dalam ceramahnya itu beberapa hal yang beliau sampaikan tentang kedudukan as-sunnah dalam Islam. Bahwasanya dia memiliki kedudukan yang sangat penting. Di sini saya hanya tampilkan sebagian saja, tidak saya bacakan semuanya. Dan beliau menjelaskan juga bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Pada bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran yang Allah katakan sebagai petunjuk bagi umat manusia ini, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah. Artinya kalau kita mau beragama dan hanya berpatokan pada Al-Quran saja, tidak mau mengikuti hadis, tidak mau mengambil penjelasan dari sunnah ataupun hadis, gak bisa kita melaksanakan agama ini. Dan inilah penjelasannya nanti insyaallah taala. Baik. Saya sampaikan langsung saja petikan-petikan perkataan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat sebagai nabi, dan Allah taala mengangkatnya juga untuk membawa risalah. Membawa risalah yang akan disampaikan kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau kitabnya Al-Qur'anul Karim yang dia adalah kalamullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sendiri menerangkan salah satu di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada umat manusia, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, al-dzikra, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran disebutkan dengan beberapa nama, diantaranya Al-Dhikr. Telah kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyana linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka di sini dalam ayat ini tegas sekali bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Yang ini dari mafhumnya yang bisa kita pahami, bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa kita pahami dengan benar tanpa keterangan dari Rasulullah SAW. Jelas ya? Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini terhadap Al-Qur'an itu mencakup dua macam al-bayan, dua macam penjelasan. Jadi di sini ada dalam ayat tadi disebutkan litubayyana linnas. Tugas Rasulullah sallam adalah apa? Al-bayan, menjelaskan Al-Qur'an. Nah, sekarang bayan yang dimaksud itu apa? Menjelaskan apanya? Nah, ini belum menyampaikan, bisa kita kelompokkan penjelasan itu jadi dua macam penjelasan. Yang pertama, bayanul lafzi wa naumihi wa huwa tablighul qur'ani wa adamu kitmanihi wa ada'uhu ila al ummati kama anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah, ini perlu kita catat ya, bahwasanya bayan yang disampaikan Rasulullah SAW itu ada dua macam. Yang pertama adalah apa? Menjelaskan lafaz dan susunan Al-Qur'an. Lafaz dan susunan Al-Qur'an. Menjelaskan lafaz dan susunan Al-Qur'an. Yaitu menyampaikan Al-Qur'an ini sebagaimana adanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyampaikan Al-Qur'an ini sebagaimana adanya dari Allah Ta'ala tanpa menutup-nutupi sedikit pun dari Al-Qur'an itu. Dan menyampaikan Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia sebagaimana yang Allah turunkan. Sebagaimana yang Allah turunkan. Ini yang pertama, bahayan yang pertama yaitu apa? Menyampaikan atau menjelaskan lafaz dan susunan Al-Qur'anul Karim. Dan ini tentu saja perkara yang sangat besar yang mengharuskan pengampu tugas itu adalah orang yang bagaimana sifatnya? Amanah. Enggak bisa kalau dia itu tidak bersikap anak-anak, enggak bisa mungkin menyampaikan sesuai apa yang Allah sampaikan. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mengklaim, mengaku ataupun menganggap Al-Qur'an yang ada sekarang itu sudah ada perubahan-perubahan dari kalangan Rafidhah ini, kelompok-kelompok mereka, maka secara tidak langsung mereka mengatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat khianat. Ya kan? Bahkan malaikat Jibril mungkin bersifat khianat. Dan memang demikian, mereka orang-orang Rafidhah sangat membenci malaikat Jibril. Ini orang-orang Rafidhah sangat benci malaikat Jibril karena mereka menganggap salah alamat dalam menyampaikan wahyu, ya kan? Ini apa namanya, pembahasan lain dalam masalah akidah. Baik. Yang jelas yang pertama di sini Rasulullah SAW menjelaskan secara lafaz dan susunan Al-Qur'an tersebut. Sehingga dari sini ya, yang kita dapatkan dalam mushaf-mushaf kita dari awal sampai akhir, dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu susunan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu dalam apa namanya keterangan tentang tentang pengumpulan Al-Qur'an ini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Qur'an, maka Rasulullah SAW mengatakan dha ayat kada ba'da hadha. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan surat ini setelah surat ini. Jadi susunan itu, urutan-urutan itu datang berdasarkan wahyu juga. Walaupun turunnya tidak sesuai dengan urutan Al-Qur'an saat ini. Yang pertama kali turun apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di mana? Di juz terakhir, juz 30, bukan di awal. Ya kan? Juz akhir. Jadi, susunan itu adalah Rasulullah SAW yang menetapkan berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Demikian pula kalau kita dapati apa namanya? Hadis yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini pada sab'atu ahruf, pada tujuh macam bacaan. Ya, itu juga tujuh macam bacaan tersebut datang dari Allah Ta'ala, bukan apa namanya utak-atik Rasulullah SAW sendiri, bukan pula para sahabat, bukan. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW apa namanya disampaikan wahyu Al-Qur'an oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan satu huruf, satu bentuk bacaan, Rasulullah SAW meminta tambahan. Tambahi lagi. Sehingga diberikan harf yang kedua dan seterusnya sampai akhirnya secara keseluruhan ya ada 7 harf sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi perlu kita pahami, para ulama mengatakan 7 harf tersebut ya, 7 harf tersebut yang masih ada tersisa saat ini adalah satu harf saja. Itu yang ditetapkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu satu harf Al-Qur'an. Jadi yang lain itu sudah tidak ada lagi. Sehingga bacaan qiraat yang itu, qiraat yang kita kenal dari beberapa ahli qiraat, ada qiraat sab'ah, itu bukan harf yang dimaksud. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu bukan harf yang dimaksud, bukan sab'atu harf yang dimaksud. Itu adalah cara bacaan menurut dialek ya, orang-orang yang membaca satu harf. Sehingga tidak ada perbedaan antara rasmnya tidak berbeda. Rasmnya semua menggunakan rasmnya Utsmani. Satu mushaf sama tapi bacanya secara beda. Wadduha dibaca wadduhi misalnya. Tapi rasmnya sama, tulisnya sama. Nah, kalau yang harf tadi ya, harf tadi seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu seperti perbedaan antara halumma ta'ala dan semisalnya. Jadi memang ada perbedaan dalam segi penggunaan kata. Jadi rasmnya sendiri sudah beda antara halumma dengan ta'ala, beda kan? Ha, lam, mim sama ta, ain, lam, ya kan? Itu berbeda. Sehingga itu yang dimaksud haraf. Saat ini yang ada hanya satu haraf. Intinya di sini bahwasanya bayan yang pertama adalah bayan lafz dan susunan, bayan lafaz, penjelasan lafaz dan susunan Al-Qur'an itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagaimana yang kita dapatkan dalam mushaf-mushaf kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam salah satu hadis, man haddatsakum anna Muhammadan katama syai'an amara bitablighihi aw umira bitablighihi faqad 'azama 'ala Allahi al-firyata. Barang siapa, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan salah satu di antara apa yang diperintahkan untuk disampaikan, menyembunyikan sedikit saja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan, maka sungguh dia telah mengadakan al-firyah, kedustaan Allah atas nama Allah Ta'ala. Bukan atas nama Rasulullah SAW saja, tapi atas nama Allah Ta'ala. Karena ketika Allah Ta'ala mengangkat yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya, itu berarti Allah Ta'ala sudah mempercayai beliau, memberikan amanah kepada beliau. Ya. Percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah orang yang amanah dan Allah Maha mengetahui tentang diri-diri manusia seluruhnya. Ya. Maka ketika ada orang mengatakan seperti itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dia menyembunyikan salah satu di antara ayat-ayat Allah Ta'ala, maka dia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini perbuatan yang besar sekali. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan sesuatu dari Al-Qur'an yang diperintahkan untuk disampaikan, niscaya dia akan menyembunyikan salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, wa idz taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mudhihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Kenapa? Menyembunyikan ini kan di sana ada celaan, yakni kritikan dari Allah Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sikap, salah satu sikapnya yang kemudian Allah Ta'ala luruskan, yaitu dan ingatlah ketika kamu berkata kepada seseorang yang telah Allah beri nikmat kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepada dia juga. Maksudnya siapa ini? Ada yang tahu? Disebutkan namanya dalam surat tersebut, Zaid bin Harithah, salah seorang sahabat yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat, yang kemudian Allah Ta'ala batalkan apa namanya syariat anak angkat itu, artinya tidak dibolehkan lagi seorang muslim mengadopsi anak kemudian menisbatkan seseorang kepada dirinya, Fulan ibnu Fulan, gak boleh. Dulu Zaid bin Harithah ini dikatakan Zaid bin Muhammad, jadi kan anak angkat, sehingga dia sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Lalu kemudian Allah Ta'ala sebenarnya memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan memperistri istrinya Zaid bin Harithah. Ini sebagai pembatalan dari adat jahiliyah yang mereka itu karena menganggap anak angkat itu sebagaimana anaknya sendiri, tidak boleh memperistri bekas istrinya anak angkat. Ini sebagai pembatalan itu. Maka Allah Ta'ala mengkritik Rasulullah SAW, ingatlah ketika kamu berkata kepada dia Zaid bin Harithah, amsik alaika zauja, tahanlah istrimu, jangan kamu ceraikan. Padahal Rasulullah SAW sudah tahu kalau akan memperistri istrinya itu, akan memperistri nantinya, tahanlah, jangan kamu ceraikan. Wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala kepada siapa? Rasul Muhammad SAW. Watufi fin nafsik, dan kamu menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah sampaikan kepadamu, apa yang Allah nampakkan kepadamu, yaitu tadi bahwasanya tidak akan memperistri istrinya Zaid bin Khalifah. Watakhshan nas, dan kamu malah merasa takut kepada manusia, nanti dicela oleh manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih berhak agar kamu takut kepadanya. Ini kan sebuah kritikan yang dahsyat ya. Kalau Rasulullah SAW itu mau menyembunyikan ayat, inilah yang akan disembunyikan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata ini ayat masih ada, kita baca sampai sekarang, dan sampai Allah Ta'ala mengangkat Al-Quran Al-Karim di akhir zaman nanti. Nah, maka ini penjelasan yang jelas bahwasanya al-bayan yang disampaikan Rasulullah SAW adalah bayan lafaz dan lafaz dan susunan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jelasnya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bayan tsani, penjelasan kedua adalah bayan makna lafaz, penjelasan makna dari lafaz tadi, makna dari Al-Quran. Awil jumlah, awil ayah alladhi tahtajul ummatu ila bayaniha, ila bayanihi ya. Yaitu menjelaskan lafad atau kalimat ataupun ayat yang itu memang dibutuhkan umat manusia ya. Karena memang dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang sudah jelas maknanya, tidak perlu lagi perincian ya, semua orang membaca langsung paham. Ada ayat-ayat yang sifatnya itu mujmal, mujmal itu artinya global, perlu adanya penjelasan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini punya tujuan, di antaranya adalah agar ditadabburi, direnungi maknanya. Kemudian lebih besar dari itu adalah agar diamalkan. Maka tidak mungkin Al-Quran itu turun hanya dengan membawa lafaz saja tanpa makna. Pasti ada makna yang diharapkan untuk difahami. Oleh karena itu Rasulullah SAW selain bertugas menyampaikan lafaz dan susunan, beliau juga bertugas menyampaikan makna yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, di sini kata beliau, ini beliau sedikit menyampaikan tentang perkataan yang berkaitan dengan ilmu usul ya. Beliau mengatakan wa aktsaru ma yakunu dhalika fil ayatil mujmalati aw al 'amati aw al mutlaqah fa ta'ti al sunnah fa tuwaddihu al mujmal wa tukhassisu al 'am wa tuqayyidu al mutlaq. Maka penjelasan yang jenis kedua ini mayoritasnya itu pada ayat-ayat yang sifatnya itu mujmal, mutlak atau umum. Ini tiga bahasa yang sering dipakai dalam ilmu usul fikih. Mujmal, mutlak, umum. Apa ya kalau kita terangkan? Mujmal itu satu perintah yang masih global, yang harus diperinci penjelasannya bagaimana. Seperti misalnya aqimus shalah. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Salat. Ini salat umum, mujmal. Ya, mujmal, bukan umum, tapi global ya. Kita belum tahu bagaimana tata caranya kalau tidak dijelaskan oleh bayan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bayan yang tersebut. Datanglah penjelasan. Rasul mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Cara salat bagaimana? Lihatlah bagaimana aku salat. Lalu kamu salat seperti itu. Ya kan? Ada juga yang sifatnya mutlak. Ayat itu sifatnya mutlak. Yang namanya mutlak itu satu kalimat yang bebas, tidak terikat. Satu kalimat yang bebas tidak terikat. Contohnya apa ya? Contohnya, contohnya di sini disampaikan oleh Syekh sendiri. Contohnya di sini tentang kalimat aid faqta'u aydiyahuma, yadun tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri laki-laki ataupun wanita, maka putuslah, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Nah, di sini ada dua makna yang mutlak di sini. Kalau kita cuma diberi perintah, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Tangan kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita kan tangan mencakup ini, tapi ini dalam bahasa Arab yad mencakup kaf. Nah, ini diterangkan Lebih jelas lagi diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya makna yad itu cuma sampai sini. Jadi enggak sembarangan. Pokoknya tangan dipotong apa segini, separuhnya atau berapa, sepertiganya atau berapa, itu kan masih bebas, belum ada perincian. Namanya mutlak. Jelas ya? Nah, ketika ada datang sunnah, ya. Datang sunnah menerangkan bahwasanya yang dipotong dari tangan itu hanyalah sampai kaf, apa namanya? Mifsalul kafain. Ya, sampai pada apa namanya ini? Pergelangan tangan saja. Pergelangan tangan. Maka sunnah itu datang menjelaskan bagaimana lafaz yang bersifat bebas tadi diikat maknanya, bukan sembarang tangan gitu. Juga seperti ini kalimat faqtau, potonglah dia, atau kalimat asariq wa sariqa, ya. Sariq wa sariqa ini juga umum. Umum, sifatnya itu umum, pencuri siapa saja. Mau nyuri 1 rupiah itu kan juga pencuri. Iya enggak? Mau nyuri 100 ribu juga mencuri. Mau nyuri 100 juga mencuri. 100 ribu juga mencuri, kan gitu kan, umum, mencakup semua. Lah ini keumuman ini dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya la qat'a illa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Tidak ada pemotongan tangan kecuali dalam pencurian yang batas minimalnya itu seperempat dinar. Jadi kalau mencuri di bawah seperempat dinar belum ada hukuman potong tangan. Ini dari mana kita dapatkan ini? Penjelasan Rasulullah. Kalau kita tidak menggunakan penjelasan ini, mau nyuri berapa? 500 rupiah langsung potong tangan. Ya kan? Kalau kita enggak pakai sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari sini nampak sekali pentingnya kita mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidaklah bisa kita amalkan kecuali dengan as-sunnah Nabawiyah. Maka penting sekali kita mempelajari hadis. Jangan seperti perkataan sebagian orang yang apa namanya? Yang penting kita ngaji Al-Qur'an. Sehingga mereka mengatakan kami adalah Qur'aniyun, ahli Al-Qur'an. Ya. Mereka mengatakan Al-Qur'an kembali kepada Al-Qur'an, tapi mereka salah dalam memahami itu sehingga meninggalkan as-sunnah. Jadilah mereka mengkhiru sunnah, mereka pengingkar sunnah baik secara mutlak ataupun secara sebagian. Karena pengingkar sunnah itu ada yang mutlak meninggalkan sunnah secara umum, secara semuanya, atau mengingkari sunnah sebagian-sebagian. Nanti kan ada sedikit isyarat di sana, insyaallah. Nah, di sini kemudian beliau setelah menyampaikan tadi dua macam bayan, ya. Bayan itu penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Qur'an ada dua macam tadi, apa? Siapa yang bisa ulangi? Dua macam bayan tadi. Bayan lafzi sama makna. Penjelasan lafaz sama penjelasan makna. Jelas ya ini, ya? Dipahami. Karena nanti barangkali dalam pertemuan mendatang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang lalu mengingatkan saya yang lupa mungkin. Ya, kita lanjut. Di sini beliau mencontohkan selain tadi yang disebutkan tentang as-sariq was-sariqah, beliau menyampaikan beberapa contoh yang lain. Yang ini memperkuat pentingnya kita mempelajari as-sunnah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyampaikan ada sekitar ada berapa ini? 5 contoh yang beliau sampaikan. Ya. Yang pertama tentang firman Allah taala. Sebelumnya beliau mengatakan wa ilaikum ba'dal ayatil ukhra allati lam yumkin fahmuha fahman sahihan ala muradillahi taala illa min tariqis sunnah. Berikut ini silakan ambil ya, beberapa ayat, ya, beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang sahih kecuali dengan melalui penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari sunnah. Jelas ya? Ini beberapa contoh yang lain. Yang pertama yaitu firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini surat Al-An'am 82. Saya ulangi terjemahannya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Saya artikan demikian karena ini dengan lafaz nakirah, ya, dzulm ini. Ulaika lahumul amn. Merekalah yang mendapatkan al-amn, keamanan, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Yang kita pahami mafhum dari kalimat ini bahwa orang yang membawa kezaliman pada dirinya, yang ada kezaliman pada dirinya, dia mendapatkan keamanan atau tidak? Ya? Orang yang beriman dan mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman sedikit pun, maka dialah. Saya ulangi, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman sedikit pun, maka dia mendapatkan keamanan. Artinya orang yang punya kezaliman dapat keamanan tidak? Tidak kan? Tidak. Karena yang mencampurkan dengan keimanan walaupun sedikit, dia tidak akan yang tidak campur imannya dengan kezaliman, maka akan mendapatkan keimanan. Sehingga orang yang mencampurkan kezaliman dan keimanannya dicampur, ada kezaliman di sini, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Paham ini? Mafhum benar. Mafhumnya benar, bahwasanya orang yang melaksanakan zalim, dia tidak mendapatkan keamanan. Karena zalim itu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu memang kegelapan hari kiamat. Tapi yang jadi masalah yaitu ketika itu para sahabat memahami zalim secara umum. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Zalim kan banyak. Iya kan? Kita misalnya malas-malasan saja itu juga termasuk zalim kan? Walaupun sedikit, ya kan? Malas-malas ibadah atau tidak khusyuk dalam sholat itu termasuk bagian dari zalim walaupun sedikit, ya kan? Atau mungkin kita menzalimi keluarga kita. Terkadang mungkin kita marah tanpa alasan yang benar kepada anak ataupun istri, ya, zalim juga. Nah, siapa yang tidak menzalimi dirinya? Kalau begitu, kalau pemahaman seperti ini, ya kan? Semua orang pasti berbuat zalim. Berarti semua orang gak akan selamat, gak akan aman, gak akan mendapatkan hidayah. Kan gitu. Muskilah jadinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Laisa bidzalika." Maksudnya itu bukan itu. "Innama huwa syirku." Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Zalim sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 macam. Al-dhulmu thalathatun. Kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman seseorang, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, kezaliman yang akan Allah ampuni. Kezaliman yang tidak akan Allah ampuni adalah kesyirikan. Kezaliman yang tidak akan Allah biarkan adalah kezaliman sesama manusia. Itu tidak akan dibiarkan, artinya nanti akan diadakan kisos di akhirat, di kontol. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan oleh hamba terhadap dirinya, itu yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para sahabat memahami zulum ini dengan secara umum, makna umumnya. Zulum secara umum, entah itu syirik, entah itu yang bagian kedua atau bagian yang ketiga. Sehingga mereka mengatakan, kita itu pasti punya zulim. Bagaimana mungkin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya maksud dari zulum ini bukan zulum secara umum tadi. Bukan secara umum tadi. Tapi apa? Ala tasma'u ila qawli Luqman. Tidakkah kalian mendengar kepada perkataan Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Dari sini jelaslah. Ya. Dari penjelasan hadis ini jelas makna kezaliman sehingga tidak ada muskilah lagi dalam memahami Al-Qur'an. Coba bayangkan kalau setiap Al-Qur'an yang kita baca tidak kita bawa kepada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya pemahaman kita? Ya kan? Apa jadinya nanti? Satu ayat saja seperti itu. Baik, ini salah satu contoh. Saya tidak ingin membaca semuanya. Nanti gimana ya? Tapi enggak apa-apa. Nanti ibadah maghrib kayaknya mungkin kuat insyaallah. Mudah-mudahan. Nanti kita ibadah maghrib kita lanjut tentang yang lain. Kita selesaikan sini insyaallah. Yang kedua, contoh yang kedua tentang safar. Tentang safar. Masih dengar ya? Alhamdulillah. Tentang safar, ya ini qasar, salat qasar maksud saya, tentang safar ketika qasar ketika safar. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala disebutkan di antara dalil yang membolehkan seseorang untuk melakukan qasar dalam salatnya. Tahu ya qasar salat ya? Ada yang belum tahu qasar salat? Qasar itu apa? Meringkas. Kalau menggabung jamak ya. Tentang qasar salat ini Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa 101. An-Nisa 101. Ini kok masih nyala? Oh, pakai baterai. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina katharu. Jika kamu berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa bagimu untuk mengqasar salat, untuk meringkas salat. Jika kamu berjalan di muka bumi, yaitu bersafar ya, di muka bumi bersafar, maka tidak mengapa bagimu untuk mengqasar salat. Tapi di sini di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut orang-orang kafir akan membuat gangguan kepadamu, membuat fitnah kepadamu. Artinya kalau kamu takut akan dicelakai oleh orang kafir, maka silakan qasar. Ini yang difahami secara lahirnya seperti itu, karena ada in. Seandainya kamu takut, ya kan, orang-orang kafir itu akan mencelakai kamu. Mafhumnya apa? Yang difahami apa? Kalau enggak ada rasa takut, kalau dalam keadaan aman, dalam safar kemudian aman, boleh qasar enggak? Enggak boleh. Secara mafhumnya kan gitu kalau kita pahami seperti itu. Ya kan? Tapi ternyata tidak seperti itu maksud ayat ini. Kata beliau di sini mengatakan, "Fadhahiru hadhihi al-ayati yaqtadi anna qasra salati fi safari mashrutun lahu al-khawfu." Zahir ayat ini memang mengatakan bahwasanya qasar salat itu ketika safar disyaratkan adanya rasa takut. Artinya kalau tidak ada rasa takut enggak boleh qasar. Oleh karena itulah sa'ala ba'du sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya ma baluna taqsur wa qad aminna. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka kan tentu saja mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam safar-safar beliau, dan tentu saja safar beliau tidak semuanya dalam keadaan takut. Iya kan? Maka mereka ketika mendapati safarnya itu dalam keadaan aman, sebagian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita masih saja mengqasar sedangkan kita sudah dalam keadaan aman?" Itu tanya para sahabat. Dan ini apa namanya? Salah satu keistimewaan para sahabat yang tidak didapati oleh generasi setelahnya. Apa itu keistimewaan ini? Mereka langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran, dalam beragama. Sehingga mereka adalah benar-benar sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka generasi setelahnya mutlak sama sekali gak boleh mencela mereka sedikit pun. Tidak boleh sama sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, langsung mendapatkan bimbingan Rasulullah SAW, dan mereka adalah yang menyampaikan agama ini setelah Rasulullah SAW wafat kepada generasi setelahnya. Kalau kita mencela mereka, bagaimana kita akan bisa beribadah? Ya kan? Nah, ini salah satu keistimewaan mereka. Nah, maka ketika ditanya seperti itu, Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatah." Ini ruh apa namanya? Qasar ini, salat qasar ini adalah merupakan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian. Maka terimalah sedekah itu. Maknanya apa? Bahwasanya qasar ini merupakan salah satu kemurahan, salah satu bentuk rahmat dari Allah Ta'ala, salah satu rukhsah, kemudahan dari Allah Ta'ala ketika kita bersafar, dan itu tidak ada kaitannya dengan rasa takut ataupun rasa aman. Karena itu adalah sedekah dari Allah Ta'ala. Yang penting kamu safar, ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya sifat atau keterangan yang ada dalam ayat tadi, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, itu bukan keterangan yang merupakan syarat dibolehkannya safar. Sifat ataupun wasaf yang tidak dijadikan sebagai sandaran untuk hukum qasar tadi. Boleh tidaknya hukum qasar, ya. Tapi di sana yang menjadi sifat utamanya adalah idza darabtum fil ardi. Jadi yang menjadi sifat utamanya, yaitu yang menjadi syaratnya, idza darabtum fil ardi, jika kamu bersafar maka boleh bagi kalian untuk mengqasar. Ini hanya penjelasan tambahan saja yang tadi apa namanya in khiftum ayatina kumul ladina kafaru. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, dan ini kalau kita berbicara tentang contoh ini mungkin di kalangan kita juga ada, maksudnya di kalangan umat Indonesia. Ya. Atau contoh yang keempat nanti insyaallah. Ya, di sini disampaikan oleh beliau tentang ayat dalam firman Allah Ta'ala Al-Ma'idah ayat 3, Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, telah diharamkan kepadamu al-maitah, bangkai dan darah diharamkan diharamkan Allahu Akbar. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari untuk dimakan, bangkai dan darah. Bangkai itu apa? Bangkai itu apa? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Ingat, tanpa disembelih dengan syar'i. Karena ada penyembelihan yang hewan yang disembelih secara syar'i mati, ya, maka itu bukan bangkai. Ada yang hewan disembelih tapi tidak syar'i, maka itu juga bangkai, tetap saja bangkai. Jadi bangkai itu bukan hanya saja hewan yang mati tanpa disembelih, tapi bahkan diterangkan setelahnya hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Jelas ya? Dan sembelihan syar'i nanti membahasnya dalam masalah fikih. Dan juga darah. Darah diharamkan untuk dimakan. Seperti mungkin dulu banyak apa namanya? Apa? Saren gitu ya. Enggak tahu katanya lezat gitu. Penambah darah. Itu masyaallah. Itu ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkai dan darah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bangkai dan darah ini, ternyata ada sebagian bangkai dan sebagian darah. Jadi dari sifatnya dia itu adalah termasuk bangkai dan dia juga termasuk darah. Tapi dihalalkan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhillat lana maitatan wa daman al-jaradu wal-ud" ay as-samaku bi jami' anwa'ihi wal kabid wat tihal. Ya. Rasulullah SAW mengatakan telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah bangkai belalang. Jadi belalang, kalau yang suka makan belalang dapat belalang mati, ya, diambil dimakan, ya tentu saja dimasak juga terserah itu lah. Yang jelas dia enggak haram. Enggak haram. Dan juga apa? Al-hud, yaitu ikan dengan berbagai macam jenisnya, ikan binatang laut, ya, ikan dengan berbagai macam jenisnya, entah itu ikan apa, bandeng, ikan lele, ikan hiu, ikan paus, semuanya jenis ikan kalau ada mati terdampar mungkin boleh dimakan, ya. Dan juga dua darah, yaitu al-kabid wat-tihal, yaitu apa, liver dan limfa. Liver yaitu hati, bukan jantung ya, hati, liver dan limfa. Ini hadis ini mengkhususkan atau mengecualikan dari bangkai dan darah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi halal jadinya, halal jadinya. Nah, kemudian contoh yang keempat, beliau sebutkan sebaliknya. Jadi dari Al-Quran mengatakan haram, Al-Quran mengatakan haram, kemudian Al-Sunnah mengatakan halal. Sekarang sebaliknya. Sebaliknya adalah yang dari Al-Quran zahirnya itu menyebutkan dia itu halal, tapi dalam As-Sunnah ada keterangan haram. Ini yang mungkin terjadi di sebagian kaum muslimin di sekitar kita. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu makanan yang haram untuk dimakan, kecuali ada disebutkan beberapa perkara. Kecuali yang haram itu ada apa? Maitah, bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, maka itu adalah rijus, najis. Atau yang keempat adalah fiskon uhilla li ghairillah bih, yaitu sembelihan yang disembelih dengan nama selain Allah. Ada empat yang diharamkan. Jadi di sini ada penyebutan la ajidu illa, tidak aku dapati kecuali. Di sana ada pembatasan yang diharamkan oleh Al-Qur'an cuma empat ini tadi. Ya, cuma empat saja. Itu apa? Bangkai, darah, daging babi, terus sembelihan selain Allah Ta'ala, sembelihan nama selain selain nama selain sembelihan yang disebut nama Allah Ta'ala. Ya. Empat ini saja. Artinya kalau tidak termasuk dalam empat ini halal. Kalau ada orang megang anjing, harimau, kemudian disembelih atas nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, masuk sini enggak? Tidak, dia bukan bangkai karena disembelih dengan syar'i, ya kan? Kemudian dia bukan apa? Darah, bukan apa lagi? Babi. Jadi disembelih dengan syar'i. Mafhumnya boleh memakan binatang, anjing, kemudian apa namanya? Harimau gitu kan? Oh iya. Kalau disembelih. Tapi jadi sunnatu faharramat asya'a lam tadhkur fi hadhil ayah. Telah datang hadis ataupun sunnah yang mengharamkan beberapa perkara yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Mengharamkan beberapa perkara yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dhi nabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tayri haram." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, semua binatang buas yang punya taring, ya, dan semua burung yang punya cakar seperti elang, itu kan mangsa, menangkap mangsanya itu dengan cakarnya, dan cakarnya itu masya Allah. Kalau saya pernah lihat di video itu, salah satu video, burung elang itu bisa membawa elang yang gede, tentu saja membawa kambing dengan cakarannya, masya Allah, dibawa terbang. Terus itu seperti itu, burung yang seperti itu sifatnya punya cakarnya untuk menerkam mangsanya, maka dia haram, haram. Sehingga di sini termasuk harimau tadi, singa, termasuk juga anjing kan, termasuk siba, anjing termasuk siba dan dia punya taring kan, ini haram. Dan juga tentang apa namanya, keledai, bukan kedelai, keledai. Kalau kedelai halal, kedelai itu buat tempe. Ini keledai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengharamkan keledai dalam sebuah sabdanya ketika peperangan Khaybar, "Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum 'anil humuril insiyah fa innaha rijsun akhrajahu syaitani." Bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian dari keledai, dan itu adalah najis. Fa innaha rijsun. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Keledai biasanya diartikan apa? Keledai jinak, karena ada insiyahnya atau al-ahliyah. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat yang diharam, dihalalkan, ada dihalalkan al-humur al-wahsyiyah, keledai yang wahsyi. Ada al-humur al-insiyah. Wahsyiyah kalau diartikan letter itu buas, ya kan? Kalau insiyah diartikan itu jinak. Jadi biasanya ada yang mengartikan keledai jinak, keledai liar. Nah itu gimana itu perbedaannya itu? Yang benar wallahu a'lam, yang dimaksud dengan keledai wahsyiyah yang itu boleh kita makan dagingnya adalah zebra. Zebra. Keledai al-humur al-wahsyiyah itu zebra. Ya, zebra yang dia itu punya loreng-loreng itu. Itu zebra. Adapun al-humur insiyah atau ahliyah dia adalah apa tadi? Keledai secara umum. Keledai secara umum. Ini maksud dengan al-humur al-insiyah itu keledai. Adapun zebra itu namanya al-humur al-wahsyiyah, itu yang dihalalkan untuk dimakan. Nah ini. Jadi ini kalau tidak dipahami dengan sunnah, kita akan banyak mendapati muskilah dalam beragama. Ya. Demikian pula diterangkan untuk contoh yang kelima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 32, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan perkara-perkara baik dari rizki. Artinya di sini menjelaskan secara zahirnya semua perhiasan itu halal dipakai, termasuk emas dan seterusnya, sutra termasuk halal. Secara ayat ini, kalau kita ambil zahirnya ayat ini, kalau kita enggak mau pakai sunnah, kalau kita enggak mau pakai sunnah, tapi sunnah menjelaskan, hadis menjelaskan bahwasanya di antara perhiasan itu ada yang haram, seperti disabdakan atau disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW suatu hari keluar menemui para sahabatnya, dan di salah satu tangan beliau ada sutra dan di tangan yang lain ada emas. Lalu beliau mengatakan, hadani haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Dua barang ini, apa tadi, sutra dan emas, haram bagi laki-laki di kalangan umatku, tapi halal bagi kaum wanita di antara mereka. Jadi di antara perhiasan itu ada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya. Sehingga di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami ya, as-sunnah atau hadis ya, kaitannya dengan hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Perlu kita pahami as-sunnah nanti kaitannya dengan hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia memiliki tiga hubungan. Ini tidak disampaikan dalam ceramahnya beliau, disampaikan dari kitab lain. Jadi as-sunnah hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim itu ada tiga macam hubungan yang ini harus kita pahami. Pertama, hadis itu datang membawa hukum atau makna yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sana. Ya. Jadi tidak menjelaskan, tidak menambahi penjelasan, tidak mengikat satu yang umum yang bebas, tidak pula mengkhususkan satu yang umum, dan tidak membawa hukum sendiri. Artinya datang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, sama hukumnya, sama seperti misalnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil. Jadi harta kaum muslimin sesama mereka adalah haram, gitu kan maknanya kan dari ayat ini. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh yakni seorang mukmin secara sengaja, maka apa namanya, hukumannya adalah jahannam. Ini maknanya apa? Al-Qur'an ini mengharamkan qatlun nafs, membunuh jiwa seorang mukmin. Iya kan? Dua ayat ini, satu mengharamkan harta manusia, harta kaum muslimin, satu mengharamkan jiwa kaum muslimin. Nah, Al-Qur'an sunnah datang dengan makna yang sama. Tidak mengkhususkan, tidak mengikat yang bebas, tidak menjelaskan yang mujmal, tidak membawa hukum yang baru. Tapi dia mendatangkan satu hukum yang sama. Yaitu Allah Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian adalah haram atas kalian, sesama kaum muslimin. Jadi ini hubungan antara as-sunnah dan Al-Quran yang pertama. Jelas ya? Yang kedua, yaitu as-sunnah tufassirul kitab wa tubayyinul murada minhu wa tuqayyidu mutlaqahu wa tukhassisu ammahu. Intinya as-sunnah mentafsirkan Al-Kitab. As-Sunnah menjelaskan Al-Kitab dari tiga sisi yang tadi disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. As-Sunnah mentafsirkan Al-Kitab dari tiga sisi yang tadi disampaikan, baik dia itu menjelaskan yang mujmal, mengikat yang bebas, atau mengkhususkan yang umum. Ini yaitu yang diterangkan Imam Al-Albani tadi. Dan yang ketiga, contohnya tadi sudah banyak ya. Yang ketiga adalah As-Sunnah As-Sunnah membawa satu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini satu keistimewaan As-Sunnah yang juga harus kita terima. Ya. Satu keistimewaan As-Sunnah yang juga harus kita terima. Yaitu apa? Terkadang As-Sunnah, hadis-hadis itu menyampaikan sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tidak secara mujmal, tidak secara bebas, tidak pula secara umum. Sehingga seolah-olah dia itu mendatangkan hukum yang baru. Ya. Tapi ini wajib kita terima. Karena apa? As-Sunnah sama dengan Al-Quran dari sisi istidlal, dari sisi pengambilan dalil, artinya dari sisi hujahnya. Karena dia sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama dengannya. Yaitu As-Sunnah. Sehingga dia sama-sama dengan Al-Qur'an dalam sisi apa? Hujahnya. Hujahnya sama. Tidak berbeda. Ya, sama-sama hujahnya. Selama sunnah itu sahih, itu hujah, demikian pula Al-Qur'an pasti hujah. Nah, nanti kita akan bahas yang lain. Kemudian di sini di antara contoh yang disampaikan di sini hukum yang dibawa oleh al-hadis as-sunnah yang tidak disampaikan dalam Al-Qur'an seperti hukum haramnya apa ya? Rada'. Haramnya apa itu? Sepersusuan. Haramnya sepersusuan. Saudara sepersusuan haram. Haram dari sisi sama dengan sisi nasab. Jadi Rasulullah mengatakan yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram dari sebab sepersusuan sebagaimana haram dari sebab nasab. Artinya ya. Kalau dalam Al-Qur'an kalau enggak salah ya, di sana ada disebutkan haramnya ibu susuan, disebutkan haramnya saudara susu, tidak disebutkan paman susu, ya kan? Enggak disebutkan bapak susu atau bibi susu dan seterusnya, enggak disebutkan. Tapi As-Sunnah mengatakan yahrumu minar radha' ma yahrumu min nasab. Persusuan itu bisa mengharamkan hubungan sebagaimana hubungan yang diharamkan oleh nasab. Artinya misalnya saya ya punya ibu susuan. Ya, ibu susuan. Maka semua jalur dari ibu itu yang artinya kita itu dianggap sebagai seperti ibu anak kandungnya si ibu itu. Kalau kita anak kandung dari ibu, ya, kita akan diharamkan dari saudara kita, diharamkan dari paman kita, diharamkan dari apalagi? Ibunya ibu, ya kan? Diharamkan juga dari anaknya saudara kita, ya kan? Ponakan kan haram, ya kan? Itu juga demikian dalam saudara susuan ini. Selain ibunya yang diharamkan untuk dinikahi, ibu susunya juga diharamkan juga saudara susunya, terus juga bibi susunya atau ibunya ibu, nenek susunya atau mungkin anak ponakan ponakan dari saudara susu kita, anak dari saudara susu kita, ponakan susuan kita, sama hukumnya sama dengan nasab. Tapi dalam Al-Quran nggak disebutkan secara lengkap seperti itu. Hanya Rasulullah mengatakan hukumnya itu sama dengan hukum secara nasab tadi, ya. Ini pembahasan lebih lanjutnya di fikih, jangan tanya sini. Demikian pula dalam hukum yang disampaikan Rasulullah SAW yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu menggabungkan antara seorang wanita dalam satu tali pernikahan, seorang wanita dengan bibinya, bibi dari jalur ibu ataupun dari jalur bapak, khal ataupun amma, khala ataupun amma. Jadi kalau dalam Al-Quran wa antajma'a bainal ukhtain, iya kan? Haram kalian itu menggabung antara dua saudari, kakak beradik, ya, si fulana dan si fulana, ya, kita gabung dalam satu tali perikatan nikah, itu haram. Milih salah satu, kalau enggak A ya B, gitu kan? Enggak boleh digabung. Itu yang ada dalam Al-Quran cuma itu. Nah, As-Sunnah membawa satu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Menggabung seorang wanita istri kita dengan bibinya, bibi baik dari kalangan ibunya, dari jalur ibunya, maafkan. Atau dari jalur bapaknya. Ini jadi hubungan yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwasanya As-Sunnah al-Hadis terkadang membawa satu hukum yang tidak di terangkan dalam Al-Quran. Sehingga dari sini kita faham benar bahwasanya as-sunnah itu sangat penting untuk kita pelajari. Sangat penting untuk kita pelajari dan tidak boleh sama sekali untuk kita tinggalkan dalam rangka untuk mengamalkan dinul Islam. Tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Nah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kita lanjutkan tambah sedikit bahwasanya tentang adanya orang-orang yang tidak mau menggunakan sunnah, ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad asyara ila haula'i bi qawlihi fil hadits sahih, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma umirtu bihi aw mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na." Rasulullah SAW mengatakan, la ulfiyanna, ini saya masih apa namanya, arti ini masih agak apa namanya, mencari-cari lanya itu lanafiyah atau la untuk penegasan sumpah ya. Sungguh, kalau penegasan sumpah kita artikan sungguh-sungguh aku akan mendapati di antara kalian nanti ya. Atau kalau penafian maka jangan sampai aku mendapati sama sekali ya gitu. Intinya seperti ini. Intinya adalah akan ada di antara kalian, di antara umat ini maksudnya, ada seseorang yang muttaqian ala arikati, yang bersandar pada tempat duduknya, dipannya ya. Dia datang kepadanya salah satu amar, perintah dari urusanku, salah satu urusan dari urusanku yaitu agama ini, mimma amartu bihi, yang aku perintahkan atau yang aku larang. Jadi datang kepadanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di sana terkandung ada perintah ada larangan. Maka dia mengatakan apa? La adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Enggak tahu aku tentang ini. Kata dia seperti itu. Aku enggak tahu, enggak ambil urusan masalah ini. Yang kami dapatkan dari kitabullah itu yang kita ikuti. Artinya enggak mau menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Yang datang dari Rasulullah tarakna. Kalau tidak datang dari kitabullah. Ini ada yang semisal ini kan? Yang tadi contohnya tadi itu tentang orang yang mengharamkan menghalalkan daging-daging anjing misalnya. Seperti itu kan dia mengatakan ini sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an. Padahal harus kita pahami wahyu dari Allah tabaraka wa taala datang dari zat yang maha sempurna dari segala sisinya. Ketika dia menyampaikan sebuah wahyu, baik itu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah bentuknya, maka tidak mungkin, karena Allah Ta'ala zat yang sempurna, tidak akan mungkin ada kontradiksi. Tidak akan mungkin ada kontradiksi. Allah Ta'ala mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya datang dari selain Allah, selain Allah Ta'ala, yaitu zat yang tidak sempurna, pasti akan dapati kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Tapi ini datang dari zat yang maha sempurna. Tidak mungkin ada kontradiksi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika Al-Quran sama dengan sunnah, yaitu sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala, maka kita pahami Al-Quran tidak akan mungkin kontradiksi dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan mungkin kontradiksi dengan As-Sunnah. As-Sunnah tidak akan mungkin kontradiksi dengan As-Sunnah. Paham ya? Ini satu perkara yang harus kita pahami. Sehingga para ulama usul fikih untuk menanggapi, ya ini maksudnya, yang mungkin datang muskilah-muskilah itu ketika mereka mempelajari Al-Quran As-Sunnah, terkadang terdapat semacam ta'arud. Ta'arud itu semacam kontradiksi. Zahirnya itu semacam bertentangan, tetapi sesungguhnya kalau dikoreksi lagi akan ada solusinya. Mereka para ulama usul fikih telah memberikan tahapan-tahapan dalam menghadapi nas-nas baik Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun antara keduanya yang semacam ta'arud itu. Seperti misalnya kalau bisa dijama' antara dua nas tersebut, dijama'. Kalau enggak bisa maka dicari atau mungkin ada nasakh atau mungkin ada nasakh yaitu dihapus antara satu ayat dengan yang lainnya. Atau kalau tidak mungkin maka dicari yang tarjih, mesti ada yang lemah. Lemah dari sisi sanad misalnya, hadis mungkin ada yang lemah. Artinya tidak mungkin hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar bertentangan dengan Al-Qur'an yang sahih dengan pemahaman yang benar. Enggak mungkin. Sebagaimana tidak akan mungkin ada pertentangan antara al-aqlus sahih, al-aqlus sarih, ma'an nasih sahih. Tidak akan pertentangan antara akal yang sehat dengan nas yang sahih. Ini kaidah-kaidah yang sangat penting dalam memahami dalil. Kemudian tiga tadi, kalau tidak mungkin didapati solusi, maka harus kita bersikap tawakuf. Tawakuf itu artinya, yes, nanti dulu saya gak bisa mengkompromikan antara dua nas ini karena pemahaman ilmu saya yang terbatas. Tapi pasti ada, pasti ada solusinya dalam menghadapi dua masalah tersebut. Jelas ini ya, ini. Nah, di akhir di sini, di akhir yang saya nukilkan karena ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Beliau mengatakan, "Fahadzal haditsu sahihu yadullu ala yadullu dalalatan qati'atan ala anna syari'ah al-islamiyah laysat qur'anan faqat wa innama qur'anun wa sunnah faman tamassaka bi ahadihima dunal akhar lam yatamassak bi ahadihima." Kata beliau di sini, hadis yang sahih ini tadi tentang orang yang mau meninggalkan sunnah, ya, sangat jelas menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu bukan hanya Al-Qur'an saja. Bukan hanya Al-Qur'an saja. Tapi dia juga Al-Qur'an dan sunnah landasan utamanya. Al-Qur'an dan sunnah. Enggak boleh ngambil salah satu. Maka beliau mengatakan faman tamassaka bi ahadihima, barang siapa yang cuma berpegang dengan salah satunya saja, Al-Qur'an saja atau sunnah saja, maka tidak akan mungkin sesungguhnya dia tidaklah berpegang dengan Al-Qur'an tersebut misalnya. Maksudnya gini, ketika seseorang mengklaim saya mengikuti Al-Qur'an, enggak peduli yang datang dari sunnah, pokoknya saya dapatkan Al-Qur'an seperti ini saya ikuti. Apakah berarti dia kita katakan pengikut Al-Qur'an? Benar-benar sebagai pengikut Al-Qur'an? Hah? Tidak. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Paham ya? Jadi kalau seseorang mengklaim saya mengikuti Al-Qur'an, tapi dia tidak mau mengikuti as-sunnah, klaim dia itu dusta. Pengakuan dia itu batil. Ya. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengan salah satunya saja dan tidak berpegang teguh dengan yang lainnya, sama artinya dia tidak berpegang teguh dengan yang dia pegang itu tadi, Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ini dalil penting ya. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa mentaati rasul, dia telah taat kepada Allah. Artinya, kalau kita ngikutin Allah Ta'ala tanpa mengikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak benar pengikutan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, berarti dia akan mengikuti Allah Ta'ala secara otomatis. Ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apa saja yang dibawa oleh beliau? Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkan. Ini Al-Qur'an sendiri mengatakan seperti itu. Kalau kamu benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hendaknya kamu mengikuti ayat ini dan pegangilah as-sunnah, pegangilah al-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini sudah ya? Alhamdulillah ini sudah selesai yang ingin saya sampaikan dari muqaddimah, yaitu tentang ahammiyatu dirasati al-hadis nabawi, yaitu pentingnya kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu saja dari penjelasan ini masih ada kekurangan-kekurangan barangkali. Yang jelas apa yang ingin disampaikan insya Allah sudah tersampaikan, walaupun ada sebagian yang saya rasa ingin disampaikan, tapi ya cukuplah karena waktunya sudah terbatas. Barangkali ini yang saya sampaikan pada sesi kali ini ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua, dan kita berusaha tentu saja untuk mengikuti apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang benar-benar memiliki al-amal as-salih. Demikian, wassalallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.